Apa hukum minum langsung dari teko atau cerek atau botol besar tanpa pakai gelas? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an syurbi fi fami siqa. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melarang dari minum di mulut as-siqa, dalam riwayatnya famil qirbah, dari mulut tempat minum, ya, cerek atau yang semisalnya. Dan yang dimaksud di situ adalah cerek yang besar. Naam, cerek yang besar. Dan disebutkan oleh para ulama ilahnya disebabkan karena dia ketika meminum dari cerek tersebut itu akan menyebabkan perubahan sesuatu, dikhawatirkan terjadi perubahan pada mulut cerek tersebut sehingga dapat memudaratkan yang lainnya ketika yang lain meminumnya. Tapi kalau misalnya seperti botol aqua, dia sendiri yang membeli dan dia sendiri yang meminumnya, maka yang demikian tidak termasuk. Yang demikian tidak termasuk. Jadi yang disebutkan larangan tersebut adalah tempat-tempat minum, naam, yang besar, yang digunakan oleh jamaah, naam, secara umum, atau dia sendiri tapi dia meminumnya berkali-kali yang dapat menyebabkan terjadi perubahan, naam, sehingga dapat menimbulkan penyakit atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam.